Konsultasi Syariah. Hukum transgender dalam Islam. Pertanyaan: bagaimana hukum transgender menurut Islam? Jawaban: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Tercipta menjadi laki-laki atau perempuan adalah takdir Allah yang setiap keputusannya selalu didasari rahmat, ilmu, dan hikmah. Karena di antara sifat-sifat Allah adalah Ar-Rahim, yang maha penyayang, Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Setiap perbuatan Allah adalah wujud dari sifat-sifatnya yang maha mulia. Allah tahu mana makhluknya yang lebih baik menjadi laki-laki dan mana yang lebih baik menjadi wanita. Maka kita sebagai manusia yang sangat terbatas nalar dan ilmunya, sangat patut berserah diri kepada Tuhan kita, ridho sepenuhnya terhadap takdirnya. Tekad setan. Merubah-rubah ciptaan Allah ternyata di antara visi yang direncanakan oleh setan dalam upayanya menyesatkan manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 117 hingga 119. Setan berjanji akan membisikkan kepada manusia agar mereka mau merubah ciptaan Allah. Kemudian manusia itu benar-benar akan merubahnya. Rencana ini tidak hanya isapan jempol saja, namun sudah nyata terjadi. Setan benar-benar menunaikan tekadnya. Di antara buktinya adalah adanya para lelaki yang merubah dirinya menjadi wanita. Dan sebaliknya, wanita yang merubah dirinya menjadi laki-laki melalui berbagai upaya seperti operasi plastik dan lain-lain. Sebab setan senang. Mengapa yang seperti ini sangat diinginkan oleh setan? Jawabannya terdapat di keterangan dalam tafsir As-Sa'di berikut. Perbuatan mengubah-ubah ciptaan Allah itu mengandung 1. Ketidaksenangan terhadap penciptaan Allah, 2. Celaan kepada hikmahnya, 3. Keyakinan bahwa yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri lebih baik dari penciptaan Allah, 4. Serta tidak ridho kepada takdir Allah. Tafsir As-Sa'di. Batasan mengubah ciptaan Allah. Dalam fatwa Islam, dijelaskan batasan mengubah ciptaan Allah yang dilarang, yaitu saat perubahan itu bersifat permanen. Pada pernyataan Qurtubi rahimahullah, terdapat penjelasan batasan mengubah ciptaan Allah, yaitu perubahan yang sifatnya permanen. Seorang melakukan operasi kelamin untuk mengubah gendernya, jelaslah itu adalah termasuk merubah ciptaan Allah yang dilarang. Jika Allah melaknat seorang yang merubah sedikit dari tubuhnya dengan bertato, menyambung rambut, atau menyambung alis matanya, padahal ia masih berstatus sebagai wanita, lantas bagaimana dengan mereka yang tidak hanya sekedar merubah rambut atau alis mata, tapi sudah merubah status gendernya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah melaknat wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya, wanita pembuat tato dan yang bertato. Hadis riwayat Bukhari. Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, wanita yang merenggangkan giginya agar terlihat cantik, serta wanita yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jika sekedar menyerupai lawan jenis dalam lahiriah mereka, seperti meniru gerak-gerik, intonasi bicara, atau berpakaian layaknya lawan jenis, itu dapat mengundang laknat Allah. Lantas bagaimana dengan perbuatan yang tidak hanya sekedar meniru, tapi sudah melakukan perpindahan kelamin? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Adanya ancaman laknat adalah di antara ciri dosa besar. Para ulama menerangkan, setiap dosa yang diancam laknat Allah dan Rasulnya adalah dosa besar. Ada wadawa. Dari paparan di atas, kita bisa menyimpulkan jelas bahwa hukum transgender dalam Islam sangat diharamkan. Pengharaman ini semata karena sayang dan cinta kepada manusia, bukan untuk mengekang atau merebut kebahagiaan mereka, agar mereka kembali kepada jati dirinya yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Toha, kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu bukan untuk membuat susah. Quran Surah Toha, ayat 2. Bukan untuk menyusahkanmu, artinya Al-Quran diturunkan untuk membuatmu hidup bahagia. Manusia makhluk yang banyak kekurangan, seringkali nalar kita keliru dalam menilai sesuatu. Kita pandang baik, namun ternyata berbahaya untuk kita. Kita pandang menaikkan martabat, namun ternyata justru menghinakan kita. Oleh karenanya, kita perlu bimbingan Tuhan yang maha hikmah, maha tahu, dan maha sayang kepada kita. Kita layaknya anak kecil yang senang bermain api. Namun sang ayah yang sayang dan tahu bahaya api akan menegur sang anak dengan penuh kelembutan. Demikian, wallahu a'lam bissawab.